Bismillah, afwan Ustaz, bagaimana sikap kita menyikapi tradisi-tradisi yang menyelisihi Al-Quran dan Sunnah? Apa saja tradisinya yang masih melekat di tengah masyarakat? Barakallahu fikum. Wa fikum barakallahu. Sikap kita yang pertama adalah kita tidak ikut di dalam penyelisihan syariat. Niki sing pertama. Jangan sampai kita apa namanya mengikuti. Dulu Rasul diutus di tengah orang-orang Mekah. Orang Mekah juga punya tradisi yang banyak. Tetapi Nabi tidak ikut tradisi sama sekali. Karena tradisi itu menyelisihi fitrah, menyelisihi Al-Quran, menyelisihi apa? Sunnah. Bahkan beliau belum diutus menjadi Nabi saja, belum pernah menyentuh. Berhala belum pernah. Nyenggol mana belum tahu. Apalagi sujud. Apalagi menyembah, tidak pernah. Ya. Manusia ketika itu punya kebiasaan tawaf, ya, telanjang, dilepas bajunya. Ini orang-orang Arab dulu, jahiliyah. Ya. Karena menganggap iklamb ini haram, hasil judi, hasil merampok, ora pantas ngung ibadah. Ora pantas ngung ibadah, malah dicopot sisan. Ya. Keliling, Ka'bah, untuk nganggain apa? Lambi. Ya. Rasul tidak pernah melihat itu. Dan tidak pernah mengikuti tradisi-tradisi yang ya seperti itu. Nah, begitu juga kita sebagai seorang Muslim, wonten patokan Al-Quranul Karim dan Sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau ada adat, ada tradisi yang ada di tengah masyarakat, dilihat kalau tradisi itu tradisi yang tidak menyelisih Al-Quran dan Sunnah, ya kita ikuti, kita melaksanakan, tidak masalah. Contoh misalipun, kalau kita berbicara dengan orang tua. Niki wonten basa krama kan ngoten nggih. Ini kan adat Jawa. Ini tidak menyelisih syariat. Ya, kita berbicara dengan basa krama ya. Ya semampu kita ya. Kalau kita salah-salah ya belajar. Ya. Enggak masalah. Contoh adat kebiasaan masyarakat gotong royong ya. Ya tradisi untuk gotong royong membersihkan jalan atau macam-macam ya. Bangun rumah nek rumiyin nggih nek gawe omah niku kan omah bongkar pasang ngoten nggih. Nah itu ada, barangkali masih ada tradisi yang ada. Ya, ikut nyengguyung bareng. Ya. Tapi kalau tradisi itu adalah tradisi yang menyelisih Al-Quran, menyelisih sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, ya kita tidak ikut. Ya. Tidak ikut. Ya. Dan kita, apa namanya, ya, hikmah di dalam kita, apa namanya, kita baik di dalam apa namanya, tidak ya, dalam menolaknya. Kita memberikan nasihat dengan cara yang baik. Ya. Kita tidak mengikutinya, kita tidak bisa mengikutinya. Dan yang lainnya dari tradisi-tradisi apa namanya masyarakat yang tidak sesuai dengan Al-Quran dan apa Sunnah.